إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah rahiman ya rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dimudahkan untuk melakukan kegiatan di pagi hari ini setelah menunaikan ibadah salat subuh. Kemudian berzikir dan juga bermajlis yang insyaallah taala kita akan bersama-sama mengambil faedah, lanjutkan kajian kita dari kitab Masail Jahiliyah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita baca bersama satu di antara poin yang disebutkan dari cara-cara Ahlul Jahiliyah di dalam menolak kebenaran, di dalam memusuhi Ahlul Haq adalah dengan istinfarul buluk, membenturkan antara Ahlul Haq dengan kekuatan penguasa, diupayakan agar jalannya Ahlul Haq itu dibenturkan dengan kekuatan penguasa. Itu tercatat di dalam sejarah dari usaha-usaha Ahlul Jahiliyah di masa yang lalu, ketika mereka senantiasa berupaya menghadapi Ahlul Haq ketika tidak lagi mampu mengerahkan kekuatan sendiri, tidak lagi mampu untuk menghadapi dengan hujjah, menghadapi dengan apa yang mereka miliki, maka mereka akan menghasut penguasa, akan menghasut pihak yang memiliki kekuasaan, dan akan menjadikan penguasa itu sebagai pelindung atau bahkan didorong untuk menumpas Ahlul Haq dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang memutarbalikkan fakta, dengan cara-cara yang penuh dengan kedustaan dan tuduhan-tuduhan yang tidak didukung dengan bukti, bahkan mereka tahu bahwa tuduhan-tuduhan tersebut semata-mata dituduhkan hanya untuk menjatuhkan Ahlul Haq. Poin yang berikutnya masih menjelaskan tentang cara-cara mereka yang demikian. Ramyuhum ahlil haqqi bimahum buru'a'u minhu. Tuduhan mereka terhadap ahlul haq dengan perkara-perkara yang mereka-mereka semua ahlul haq sebetulnya berlepas diri darinya. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak terdapat pada ahlul haq. Bahkan ahlul haq sendiri, mereka adalah orang-orang yang menentangi apa-apa yang dituduhkan tersebut. Ini terus terjadi dari semenjak zaman dahulu hingga zaman kita sekarang ini. Dan begitulah agamanya ahlul batil, sama dari dahulu hingga hari ini, cara-cara mereka sama, hanya pelaku dan kemasannya yang berbeda-beda. Apalagi zaman-zaman sekarang ini tengah gencar ahlus sunnah wal jamaah untuk dijauhkan dari masyarakat kaum muslimin, bahkan dijauhkan dari pemerintah kaum muslimin, bahkan diupayakan untuk dilabeli dengan label-label buruk agar kaum muslimin membencinya, memusuhinya. Pun demikian, agar pemerintah kaum muslimin juga membencinya, mewaspadainya, dan bahkan dianggap sebagai sebuah komunitas yang keberadaannya itu dianggap membahayakan tatanan kehidupan yang sudah baik, dianggap sebagai sebuah ancaman yang akan merubah aturan yang berlaku dan merubah apa yang telah berlaku di tengah masyarakat. Al-masail al-thalitha wal-rabi'ah wal-khamisah al-sadisah al-sabi'ah al-situn. Ini masing-masing satu poin-satu poin digabungkan menjadi satu karena poin-poinnya berurutan, dan masing-masing poin pembahasannya sedikit. Ramyuhum ahlil haq bisifatiz zamimah wa ramyuhum iyyahum bil fasadi fil ardi kama fil ayati bi intiqasi dinil malik wa alihatihi wa tabdilid din. Tuduhan mereka terhadap ahlul haq, ahlu tauhid, ahlu sunnah wal jamaah dengan sifat-sifat yang tercelah. Tuduhan mereka kepada ahlul haq, ahlu sunnah wal jamaah sebagai pembuat kerusakan di muka bumi sebagaimana terdapat di dalam ayat. Dan dituduh merongrong agama sang raja dan sembahan-sembahannya. Dan dituduh akan mengganti aturan ajaran agama yang sudah berlaku. Syarh min manahiji ahli jahiliyyati kadzalik. Di antara cara-cara yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah adalah demikian. Annahum la yaktafuna bisyakwa ila ashabil quwwah wal intiqam. Mereka tidak lagi mencukupkan untuk melaporkan, mengadukan, mengeluhkan kepada penguasa-penguasa yang memiliki kekuatan. Tidak cukup dengan itu. Berupaya untuk menggalang kekuatan dan memprovokasi para pemegang kekuatan, kekuasaan untuk menghadapi ahlul haq. Bal yasifuna ahlal iman bil mufsidina fil ardi. Tetapi juga diupayakan untuk mensifati, menggambarkan ahlul iman sebagai pembuat kerusakan di muka bumi. Sedemikian rupa, tidak ada dibiarkan celah untuk penguasa yang memiliki kekuatan melihat ada sisi potensi kebaikan yang bisa diambil, yang bisa digali dari ahlul haq. Yang ada, mereka adalah pembuat kerusakan. Harus diantisipasi, harus dicegah, harus ditumpas. Kama qalu li Fir'aun, sebagaimana mereka-mereka berkata kepada Fir'aun, atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Apakah engkau wahai Fir'aun akan membiarkan saja Musa dan juga pengikutnya untuk leluasa membuat kerusakan di muka bumi? Mereka mendorong Fir'aun untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan tindakan-tindakan penghentian terhadap apa yang dilakukan oleh Musa dan ditanamkan bahwa yang dilakukan oleh Musa dan juga pengikutnya itu adalah bentuk pengerusakan di muka bumi. Samul islaha ifsadan. Mereka menamai, menyebut upaya-upaya perbaikan sebagai bentuk upaya pengerusakan. Ini namanya pemutarbalikan fakta. Wal haqqu wal aqs. Padahal yang sebenarnya itu yang sebaliknya. Kenyataan yang sebenarnya itu sebaliknya. Yang dilakukan oleh Musa alaihi salatu wasalam itu perbuatan yang datangnya dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang tujuannya adalah melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan di tengah-tengah manusia, dan khususnya mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menempatkan diri secara melampaui batas dan tidak melakukan pengerusakan-pengerusakan di muka bumi. Ungkapan-ungkapan Fir'aun yang menjadikan dirinya sebagai penguasa tunggal terhadap manusia. Faqala ana rabbukumul a'la. Musa mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini ucapan melampaui batas. Maka Musa alaihi salatu wasalam diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak Fir'aun dengan cara baik-baik. Tapi ketika upaya-upaya tersebut dilakukan, segera dihadapi dengan tuduhan-tuduhan keji, diputarbalikkan fakta, dikatakan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan Musa atas perintah Allah Subhanahu wa taala dibalik, dikatakan itu sebagai upaya membuat kerusakan, dan kebenaran dibalik. Annal iman wa tauhid, bahwasanya upaya menanamkan iman dan menanamkan tauhid sekaligus keimanan dan ketauhidan, islahun fil ardi, yang itu adalah upaya perbaikan di muka bumi. Wa anal kufra wal ma'asi wal fusaq wal zulma wat tughyan, dan bahwasanya kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, kezaliman dan perbuatan melampaui batas, ifsadun fil ardi, itu adalah sebenarnya itulah yang merupakan kerusakan di muka bumi. Tapi dibalik, iman dan tauhid yang itu adalah islah fil ardi dikatakan sebagai ifsad. Al-kufur wal ma'asi wal fusuq wal zulm wat tughyan, yang itu adalah ifsad, dan mereka para pelakunya mufsidun, para pembuat kerusakan, itu dikatakan sebagai islah. Fir'aun yang dalam keadaan zalim, melampaui batas, fasik, ahlul ma'asi, ahlul kufur, dikatakan pemegang, pembawa yang menjalankan islah fil ardi. Musa alaihi salatu wassalam yang sedang berjalan menjalankan perintah Allah untuk memperbaiki Fir'aun dan juga orang-orang yang mengikuti ajarannya, dikatakan sebagai mufsid. Faladhi alaihi Musa wa qawmuhu islah, maka yang ada pada Musa alaihi salatu wassalam dan juga pengikutnya itulah islah. Waladhi alaihi Fir'aun wa qawmuhu ifsad, dan yang ada pada Fir'aun dan juga pengikutnya itu merupakan kerusakan. Ya. Lakinahum akkasu al-amra, akan tetapi mereka memutarbalikan fakta. Jadi upaya taktik politik memutarbalikan fakta itu termasuk ideologi atau cara ahlul jahiliyah. Kalau kita berhadapan dengan sesuatu upaya yang arahnya adalah untuk menjauhkan umat dari dakwah sunnah, lalu di sana ada politik taktik memutarbalikkan fakta, memang itu sudah dihadapi oleh para pendakwah zaman dahulu dari kalangan para nabi dan juga para rasul. Fasammu al-islaha ifsadan, diputarbalikkan fakta, mereka menyebut perbaikan dengan pengerusakan. Wahada da'bul kufar wal musyrikin wal munafiqin daiman, dan ini merupakan cara atau kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, daiman, selalu begitu. Wa yasmun al-muslihin wa du'ata ila Allah 'ala basiratin, mereka menyebut orang-orang yang berupaya untuk memperbaiki, orang-orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah, 'ala basiratin, di atas petunjuk jelas dalilnya dari Al-Quran, jelas dalilnya dari As-Sunnah, jelas yang dipakai pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, jelas yang dijalankan adalah bimbingan para ulama, ahlu sunnah wal jamaah, para imam, al-muslimin. Tapi mereka menyebutnya berbeda. wa yasmuna al-mu'minina al-muwahhidin alladziina yad'uuna ila tauhidillahi wa ibadatihi wa yasmunahum bil mufsidina fil ardi. Mereka menjulukinya berbeda, orang-orang beriman, orang-orang bertauhid, orang-orang yang mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjuluki sebagai pembuat kerusakan di muka bumi. Ya. Ketika Ahlus Sunnati wal Jamaah berupaya untuk mengembalikan masyarakat kaum muslimin di dalam menjalankan agamanya yang sudah banyak menyeleweng dari ajaran nabinya alaihi salatu wassalam, dianggap itu sebagai perbuatan yang membuat kerusakan, meresahkan, dan mengusik aturan yang sudah baik. Ini sama dengan cara-cara ahlul jahiliyah. Upaya mengajak manusia kepada tauhid, diajak mereka untuk menuju kepada tauhidullah, diajak mereka untuk kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, itu dianggap ajakan-ajakan menuju kepada kerusakan. Untuk memahami Al-Quran, memahami Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh, itu dianggap sebagai upaya-upaya membuat kerusakan dan upaya-upaya mengajak manusia kepada jalan yang rusak, jalan yang membinasakan. Allahu musta'an. Wa hadha syai'un mustamirrun fin nasi ila yaumil qiyamah. Ini sesuatu yang akan terus berlangsung di tengah manusia sampai pada datangnya hari kiamat nanti. Tinggal yang menjadi persoalan, kita berada di posisi yang mana. Jalannya memang demikian. Min zaman, dari zaman dahulu, itu akan istimrar, yastamir, mustamirun ila yaumil qiyamah. Kalau kita sudah mengetahui hal yang demikian, maka tentunya ini menjadi suatu suntikan semangat agar kita selalu bersemangat di dalam menjalankan upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya dakwah, upaya-upaya mengajak manusia kepada tauhidullah, mengajak manusia kepada ibadah kepada Allah, mengingatkan manusia agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap semangat. Apapun yang dihadapi itu memang biasa. Memang polanya demikian dari zaman dahulu dan akan terus demikian sampai hari kiamat nanti. Sudah dialami oleh orang-orang zaman dahulu yang mereka mengajak manusia kepada Allah, kepada kebaikan, dialami tuduhan-tuduhan semacam itu. Dihinakan, dijauhkan dari manusia. Bahkan lebih daripada itu, kita membaca bagaimana sejarah berbicara tentang beratnya ujian yang dialami oleh pembawa dakwah kepada Allah, diperlakukan oleh manusia yang padahal mereka ini berupaya untuk mengajak mereka kepada keselamatan. Nah, artinya, kalau kita memang mengikuti dakwah para nabi, para rasul, kita mengikuti dakwahnya para muslihin, para duat, kita akan berusaha melakukan, mengupayakan perjuangan-perjuangan tersebut dengan tetap semangat dan tidak menjadi lemah ketika berhadapan dengan tuduhan-tuduhan yang keji tersebut. Ahlul kufri wal zulmi wal tughyan yasummuna al muslihina bil mufsidin. Mereka orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang melampaui batas, menjuluki orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan sebagai para pembuat kerusakan. Wahada munhadirun minal qurunil ula min waqti fir'aun wa qaumihi. Ini secara turun-temurun dari generasi yang pertama, dari waktu zaman Fir'aun dan kaumnya, terus begitu pola yang terjadi. Jangankan hanya dianggap sebagai sebuah kelompok yang aneh, kegiatan-kegiatannya aneh. Ketika manusia mereka sedang melakukan upaya-upaya dengan apa yang menjadi masyhur di saat itu, ini orang-orang ini melakukan sesuatu yang lain daripada apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Kegiatannya aneh sendiri, tetapi terus berjalan. Dan memang begitu, ahlu sunnati wal jamaah tidak terbawa arus apa yang sedang menjadi tren untuk selalu mengikuti pola-pola yang demikian. Tidak. Tapi ahlu sunnah, apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang menjadi sebuah opini di tengah masyarakat, ahlu sunnah berjalan di atas jalannya. Karena ahlu sunnah wal jamaah berjalan di atas jalan dakwah yang pola-polanya sudah ada dari zaman dahulu hingga akan datang sampai hari kiamat nanti, mereka terus berada di atas jalur dakwah alal basirah, dakwah mengajak manusia ala basirah, di atas petunjuk, sehingga tidak mudah terombang-ambing, terbawa dengan opini-opini yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Yang ada adalah berupaya untuk meluruskan opini-opini yang sedang mencuat dan mengajak manusia untuk menyimpang dengan opini tersebut. Perang opini, perang pemikiran. Ya, diistilahkan dengan ghuzbul fikir, perang pemikiran, perang gagasan, perang opini. Kalau kemudian ahlus sunnah wal jamaah, ahlul haq, yang kita berusaha mengikutinya, kemudian kita-kita yang mengikuti, kita hanya diam berpangku tangan, kita hanya menggunakan telinga kita untuk mendengar, tetapi tidak menggerakkan usaha, maka kita berkaca kepada generasi terdahulu para pejuang dakwah. Apakah demikian? Ketika Musa alaihi salatu wassalam dituduh sebagai pembuat kerusakan, para pengikutnya pun demikian. Menghadapi dengan resiko yang besar kekuatan Fir'aun dengan bala tentaranya, secara kekuatan fisik jelas lebih berat lagi dibuat opini publik, disebarkan berita bahwasanya ada pengacau, ada perusuh, ada perusak. Siapa? Musa dengan kelompoknya. Nah, di sana ada pengikut-pengikut Musa alaihi salatu wasalam yang memiliki semangat tinggi, militansi yang begitu kuat, sehingga membela Musa alaihi salatu wasalam. Tapi di sana ada juga dari kalangan Bani Israel yang maunya enak saja. Baiknya ingin dapat, tapi risikonya enggak mau. Itu sebagian karakter Bani Israel. Maunya selamat, tetapi maunya enak saja. Ya, duduk, berpangku tangan, nunggu. Sudah, sampean saja, Musa sana, berangkat. Saya mau nunggu di sini. Dia tahu Musa alaihi salatu wasalam yang benar, perjuangan Musa berat. Tapi begitulah. Ya, dari kalangan Bani Israel ada yang karakternya demikian. Nah, itu ujian bagi Musa alaihi salatu wasalam yang telah berhasil menjalankan tugas yang berat tersebut sebagai seorang rasul yang mulia. Wahada la yadurru ahlal iman, dan ini sebetulnya tidak membahayakan ahlul iman. Wa la yadurru ahla al islahi, dan tidak berbahaya bagi ahlul islah sebenarnya, tetapi menakutkan, mengkhawatirkan. Kadang terpengaruh juga ketika muncul opini, apalagi diarahkan dengan jelas opini itu kepada satu kelompok tertentu yang ternyata kita di dalamnya. Kadang-kadang hati itu menjadi ciut. Ya. Yang tidak termadharati, yang tidak akan terkena mara bahayanya, tidak terancam, dan tidak terpengaruh adalah ahlul iman. Ahlul iman, orang yang imannya kuat. Tapi yang imannya tidak kuat, ya terpengaruh, terbawa. Akhirnya melemah, kendor, dan akhirnya melepaskan sedikit demi sedikit genggamannya terhadap kebenaran. Ini yang berbahaya. Ya. Selama orang ini punya iman yang kuat, dan iman akan diisi dengan ilmu, dia akan kuat berpegang teguhnya. Tetapi ketika iman mulai lemah, karena ilmunya juga lemah, jauh dari majelis ilmu, jauh dari mendapati nasihat, jauh dari mendengarkan bimbingan-bimbingan ulama, bimbingan para asatidzah, dia tidak punya pegangan kuat. Ketika diterpa dengan isu-isu yang itu adalah bagian dari perang pemikiran, perang opini, ini akan lemah, kendor, dan akan dilepaskan sedikit demi sedikit genggamannya terhadap kebenaran. Ya. Wa in luqibu bima luqibu, meskipun ahlul iman, ahlul islah dijuluki dengan berbagai macam gelar-gelar yang antum semua sudah tahu, gelar-gelar apa saja. Ya. Nah, fakam luqibu ahlul haqqi wa du'at ilallahi bisyina'at, betapa banyak pembawa kebenaran, pembawa dakwah, mengajak manusia kepada Allah, mereka digelari dengan gelar-gelar buruk. Banyak. Luqibu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bialqab Syani'ah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala digelari dengan gelar-gelar yang buruk. Luqibu Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bialqab Syani'ah, bukan pula digelari Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan gelar-gelar buruk. Bahkan dibuat satu ajaran Wahabi yang isinya berbeda dengan apa yang didakwahkan oleh beliau alaihi salatu wasalam, lalu disandarkan ajaran-ajaran tersebut kepada beliau rahimahullah ta'ala. Dan tentunya akan berimbas kepada pengikut-pengikutnya. Digelari wa annahu khawariji, digelari sebagai khawarij. Wa annahu yuridu ayughayyira aqidatan nas, digelari bahwasanya ya, beliau-beliau ini ingin merubah akidah manusia. Wa yukaffiru nas, mengkafirkan manusia. Ila akhiri ma yaqulun. Ya. Mimma huwa mawjudun fi kutubihim minal ittihamat wa tazwir wa syarr. Wa hadha mawqifuhum min kulli muslihin. Ya, terus menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Mengkafirkan manusia, merubah akidah manusia. Nah, membenci ajaran Nabi, merubah ajaran Nabi, padahal mengingatkan ketika ada satu kegiatan yang itu dia katakan sebagai upaya mencintai Nabi, ya disebutkan itu bukan bentuk mencintai Nabi, tapi itu bentuk membuat ajaran baru lalu disandarkan kepada Nabi. Ya, dianggap ini membenci ajaran Nabi, ini memusuhi para ahlul bait, ini memusuhi dan seterusnya. Nah, itu semua terdapat di kitab-kitab mereka, tuduhan-tuduhan tanpa bukti, pemalsuan-pemalsuan, jelekan, dan itulah sikap mereka terhadap setiap pembawa perbaikan. Nah, ini yang pertama. Dan ini sedikit banyak kita mengalaminya. Nah, apalagi zaman sekarang ini berkolaborasi. Mereka semua berupaya untuk bersatu padu dalam rangka untuk sama-sama mengarahkan ya, perlawanannya kepada ahlus sunnati wal jamaah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk istiqomah, dan kita bisa melihat sebagaimana apa yang kita berdoa kepada Allah dengan doa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu sebagai kebenaran, dan berikan kekuatan untuk mengikutinya, dan berilah kepada kami petunjuk untuk melihat yang batil itu kebatilan, dan berilah kekuatan untuk meninggalkannya agar kemudian tidak terbawa dan tidak terpengaruh dan tidak terhempas dari jalan ahlul haq, karena kita tidak mampu menghadapi ujian dan cobaan. Nah, perlu kita tahu bahwa telah berhimpun orang kufar dari barat sampai timur, dan berhimpun para ahlul bid'ah dari barat sampai timur, dan berhimpun pula orang-orang munafik, berhimpun pula orang-orang fasik, berhimpun pula para ahlul ma'asi. Mereka semua bersatu karena mereka-mereka itulah yang terganggu dengan keberadaan ahlus sunnah yang mengajak manusia berdakwah untuk memperbaiki mereka dari kerusakannya. Nah, sehingga perlu kekuatan iman, perlu kekuatan ilmu, dan perlu adanya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iman itu akan tumbuh dengan ilmu, ilmu akan diperoleh dengan upaya semangat ta'lim, dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan turun dengan adanya ketaatan-ketaatan. Ini semua ikhwan, untuk kita terus berbenah, dan untuk kita terus memperkuat, memperkokoh persiapan menghadapi propaganda yang terus terjadi. Dan kita bersyukur ketika kita melihat atau kita membaca, ternyata memang sudah demikian pola permainannya dari zaman dahulu, dan kita berada di posisi bersama barisan Ahlul Haq. Bukan kita mengklaim bahwa kitalah Ahlul Haq, tapi kita berupaya berada di barisannya Ahlul Haq. Wallahu ta'ala alam, ini kita baca, semoga bermanfaat, memberikan kepada kita faedah serta menambah kepada kita kekuatan, dan menyadarkan kepada kita bahwa kita harus berbuat. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan, mendengar, melihat, menjadi penonton. Jangan hanya menjadi penonton. Ketika orang-orang mereka semua sudah berhadapan dengan berbagai macam resiko, dan berbuat, bertindak, ya, berucap, dan terus melakukan aktivitas, memiliki sumbangsih terhadap dakwah, jangan kita hanya menjadi penonton saja. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khair, walhamdulillahirabbil alamin.